begitu mudah engkau kecewa. Oh, dan ini seringkali terjadi. Setiap harapanmu tak terpenuhi. Memahami isi jiwamu, oh, lalu tercipta sebuah lagu merdu tempat curah. Terima kasih.